Markus bab 15. Ki tang peteng sarapia na mahkamah agama tamasok mam imam kepala pin pamimpin Yahudi bandru guru agama pada kompol aprempegan tulian Isa ekalentong pas ekibe epasar aki ka Pilatus. Pilatus atanya ka Isa, apa bener benaria ratona orang Yahudi? Panjenengan dibi adabu sekalinto. Daguna Isa, banyak searan lagi ka Isa bi mam imam kepala. Jadi Pilatus pas mereksani pole ka Isa, benar tanya ota apa ya? Benar lah ngeding banyak na searan lagi ka benar bi reng-reng ria. Isa tak ada bu pa apa pole, sampai Pilatus kesambu. Saben perayaan Paskah biasana Pilatus makular orang tahanan kesorang, norok peleana orang banyak. Ebek to jeria, e dalam penjara. E antarana pemberontak-pemberontak semate ereng oreng e dalem rarusun. Beda setong oreng seanya Barabas. E bekto oreng sebenya akompol sartanya on ka Pilatus. Sopa jemaklar oreng tahanan kan tebiasana. Pilatus mereksani. Apa benar anda? Mun sengkok makalawar ratona oreng Yahudi ria kangkui noroti parnyo onanah bekna. Sabab Pilatus tahu ongku jek mam imam kepala jeria master aki Isa kasalerana polana ere Athena. Tapi mam imam kepala jeria nas mana si rakyat. Esoro minta ka Pilatus sopaje Barabas bayi seepa keluar ka angkui rakyat jeria. Pilatus pas adebu pole ka oreng sebanyak jeria. Mohon beria, epa bereng maah biseng ko oreng sebi ibekna eseput ratona oreng Yahudi ruak. Reng oreng sebanyak jeria aira. Salib orang kepanika! Salib orang kepanika! Salib orang kepanika! Tapi, apa kejahatannya? Debuna Pilatus. Orang sebanyak jeria aira akajeun pole. Salib orang kepanika! Salib orang kepanika! Salib orang kepanika! Pilatus teroma senengah Athena orang sebanyak jeria. Jadi, Barabas pas epa keluar noroti permintaan areng oreng jeria. Sa'lana jeria, Isa laju esoro pecot. Ben samarena pas epa seraki kaangkui esalib. Isa epa teka balai pengadilan ekratona gubernur bi'rit parjuri. Sa'lana jeria, sakapiana pasukan laju epa kompol. Isa pas epa ngagem juba bungu terong. Serta eke beyaki makota dari cak rancana seaduri. Sepas epa sangka serana. Sa'lana jaria, reng oreng jaria lacu pada ngatore, salam ka Isa. Ngatore salam, rato Yahudi! Cakna reng oreng jaria, Isa pas epokol bi toket, terus ecopai. Reng oreng jaria lacu asojut eyajunanna. Samarena eka kebaikin mainan, jubana sebungut rong jaria ebuka, lacu esaleni raso kena tibi pole. Sa'lana jaria, Isa pas eki beka luar, Esa lipe. E tengah jalan, reng oreng senge be Isa jaria tatemo ben oreng sederi tisa entar ke kota. Nyamana Simon. Oreng jaria birit parjurit senge be Isa epaksa esoro mekolaki salip be Isa. Simon jaria dari kirine, apana dari Alexander ben Rufus. Isa eki beka setong kenangan se anyama Golgota, Artena, kenangana gelundongana cetak. Eja dia, Isa ia torana anggur se campur ben emor. Tapi Isa tak kasokan ada ernom eno manjar ya. Isa laju esalib, raso kena egi bagi, sarta pas ilut keangkui nantuaki se kema bagiana beng sebe. Se nyalip jaria pokol sangak kulaku. Ia tasakaju salib e pasangi tolesan, se nyebutaki parkara se iaranaki kasalerana amunyi kantaria. Ratona oreng Yahudi. Bedek ia bikel kedua se esalip epa pereng ben Isa. Se setong esabe eka ngana. Setongana esabe eka cira. Kala bencara se kantajaria lakalakon apa se esaputaki edelem Alkitab. Salerana yang keptamaso oreng jahat. Reng oreng selebet eja dia peke peken sambil cangocain Isa. Cakna reng oreng jaria. Hei, wah, nasem aku jura pada leman sot ceben mati kepada leman jaria pole edelem teluare. Wot, setoron dari kaju salib jaria bentolong abene tibi. Beria kiai mam imam kepala benru guru agama pada cak ngocak e isa. Orang lain ne pas selamat, tapi tak bisa meselamat abok ne tibi. Mun orang ria pajet rato Israel, rato penyelamat, dinamai oleh turun dari kayu salib. Mon sengkok lan ngale ikan tajeria buru sengkok parcaja. Ben orang kadua se'e salib epa bereng ben isa jeria, yanya isa kia. Ebeja beduk seantero negara peteng calemoden. Abida sampai telot jam. Ebeja pokol telok asar, isa aira cek kajena. Eloi! Eloi! Lama sebab tani. Se artena, ya Allah, ya Allah, apa napa abdi dalam me eting ke lagi sarang junan dalam. Reng orang se beda eja dia, beda se padang iding, pairak na isa jaria, lacu ngocak. Eting lagi, orang rwalok olokan Elia. E antara na reng orang jaria beda kasorang, se ngalak kembang akara, e cabur ka dalam anggur se celo. Kembang karang jeria pas e cucu aki ka konco na kaju. Laju e julu aki sampe ke latena isa. Sambi ngocak. Nante, marah bos aki. Pola Elia mi rabu motoron orang ria dari kaju salib ria. Isa pas acereng, laju sete. Birtabir se epobu epaduluman soce. Beda madua dari atas sampe ke bebe. Parwira se macing e yadena salib e isa. Nangale e. Berma pasetena isa, cakna perwira jaria. Pajat bener orang ria potra nala. Eja dia beda bebinian singa besaki kata tion jaria kapi dari jauhna. Eantara nareng orang jaria beda Salome, Miriam Magdalena, ben Miriam Ebuna Yakubus, singode ben Yoses. Bebinian jaria senorok tornolong isa ebekto beda Egalelia. Banyak kia bebinian lain eja dia seentar ke Yerusalem apereng ben Isa. Arela mulai malam ebek to Yusuf dari Arimatia dateng. Yusuf dari Arimatia jeria anggota na mahkamah agama se'e hormati orang. Se'anante jemana Allah mareta minangkarato. Are jeria are persediaan. Ia arya are sebeluna are sabet. Teti Yusuf mabengal ngadep Pilatus nyoon jinasana Isa. Pilatus tak kerjet miar saja Isa lasete. Teti laju atikani kapalana pasukan serta mereksani apa Isa la abit sesete. Sa'elana miar sa repotena parwira jaria. Pi Pilatus Yusuf eyetini ngalak jinasana Isa. Yusuf laju melekain kapan dari linen sealos. Sa'elana jinasana Isa epatoron. Laju e buntu bi kain jeria, serta pas esabe e delem pasarean, se eka kebay e delem kumok beto. Sa'alana jeria, Yusuf laju makulu beto si raja, e panotop kopuran jeria. Sabetara jeria, Miriam Magdalena, ben Miriam e puna Yoses, ngabesaki edima isa se esareyaki.